Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل أمر ثابتة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwabidin azani wa azakumullah, pada kesempatan ini mestinya adalah Ustaz Rijal, tetapi beliau berhalangan karena banyak kesibukan. Sementara kita isi meneruskan apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu, kita akan meneruskan untuk selingan kita membaca kitab Al-Irsyad. Ialah kita sedikit membahas tentang akhlak seorang muslim. Bahwa setelah kita sampaikan kemarin, insyaallah kita telah paham bahwa akhlak seorang muslim ada dua hubungan, ada dua kaitan. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama makhluk, terkhusus adalah kepada sesama muslim. Kemarin kita sampaikan baru masuk kepada akhlak kepada Allah yang kedua. Akhlak kepada Allah yang pertama kita sudah sampaikan adalah kita wajib menerima dan membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khabar itu nampak tidak masuk akal barangkali, tetapi kalau itu datang dari Allah, maka wajib kita terima dan kita benarkan. Adapun pemahamannya adalah menyusul kemudian. Kita kalau memang ingin tahu mendalami, maka harus bertanya kepada ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian kedua adalah talaqqi ahkamahu. Talaqqi ahkamihi bitanfidz wa tatbiq. Yang kedua adalah kita harus menerima hukum-hukumnya dan kemudian melaksanakannya. Jadi setelah kita menerima, meyakini kebenaran khabar dari Allah dan Rasulnya SAW, kita kemudian harus berusaha untuk mengamalkan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa contoh terkait akhlak yang pertama ini. Ialah contohnya as-shalah. Contoh yang lain, kita teruskan. Contoh yang lain adalah as-shalah. Salat. Maksudnya bagaimana seorang muslim ketika dia mendapatkan perintah Allah Azza wa Jalla terkait dengan salat ini. Kalau orang yang berakhlak mulia tentu akan bisa menerimanya dengan baik. Tetapi bila mana dia adalah seorang yang tidak berakhlak, maka dia tidak akan menerimanya dengan baik. Maka di sini dijelaskan as-salatu la syakka anna saqilatun ala batin nas. Kata beliau Syaikhul Islam Allah bahwa salat tidaklah diragukan lagi. Itu adalah saqilah, perkara yang berat bagi sebagian manusia, terkhusus bagi orang-orang munafikin. Karenanya maka Nabi SAW telah menyatakan asqalus shalah 'alal munafikin shalatul isya wa shalatul fajri, bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang munafikin ketika diperintahkan kepada mereka sholat, berat mereka, berat melaksanakannya. Nah, di antara yang berat ini, yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan sholat fajar. Ya, ini bagi mereka. Ya, kita sekarang mungkin bisa menimbang, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ketika kita datang perintah untuk sholat, datang adzan masalan, kita bagaimana? Berat apa tidak mengerjakannya? Kalau kita merasa berat mengerjakannya, berarti kita terkena penyakit nifak. Ya. Nifak dalam kaitannya dengan sholat. Sebab orang munafik berat mengerjakan sholat. Yang lebih berat bagi mereka adalah sholat isya dan subuh. Nah, kita bagaimana ketika sholat isya dan subuh? Kita merasa berat apa tidak? Kalau kita ternyata amat berat, nah ini berbahaya. Ya. Kita lihat penjelasan seterusnya. Lakinna shalah binisbah qurrat ain wa rahat nafsi wa rahati nafsihi wasta'inu bisabri wassalah wa inna hal kabiratun illa 'alal khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilay raji'un. Al-Baqarah ayat 45-46. Tetapi salat yang dinilai berat oleh orang munafik itu dinisbatkan kepada orang yang salat itu menjadi penyejuk mata baginya. Bahkan salat itu menjadi rohatu nafsih, menjadikan jiwa dia menjadi ada rohah, merasa tenang, ya. Merasa di sana dia, kalau rohah istirahat kan, kalau rohah arti asalnya kan apa? Rohat jadi bahasa Indonesia, istirahat. Rohat. Dengan sholat justru menjadi apa? Akan menjadi menenangkan jiwa. Dia merasa hatinya lapang. Dia merasa tidak sempit. Dia justru sebaliknya, dia malah merasa rohah. Ya. Lapang jiwanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalian minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan salat. Wa inna lakabiratun, sungguh salat itu lakabiratun. Memang Allah katakan sungguh salat itu lakabira, sungguh dirasa berat. Tetapi ada illa 'alal khasyin, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Sifat mereka bagaimana? Yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilayhi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Jadi salat itu dirasa ringan bagi mereka-mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengharapkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat secara umum dirasa berat, tapi bagi mereka-mereka yang al-khosyain itu tidaklah dirasa berat. Al-khosyain di sini siapa? Orang-orang yang mereka meyakini akan berjumpa dengan Allah. Jadi mereka mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Mereka yakin akan kembali kepadanya dan kemudian akan mendapat imbalan yang besar dari sisinya atau di sisinya. Maka dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, fa ya'ala haula, maka salat bagi mereka-mereka itu, mereka siapa? Al-khasyaun. Ghairu kabirah, tidak dirasa berat. Bal innaha sahlah yasirah, bahkan salat itu dianggap sahlah yasirah, mudah dan ringan. Nah, kita di sini bisa menilai diri kita masing-masing. Apa kita sudah seperti ini apa belum? Ya, kita sudah merasa sahlah dengan sholat apa belum? Merasa yasiro dan sholat apa belum? Maksudnya kita dengan beban sholat ini dirasa berat apa tidak? Kita merasa ringan apa tidak? Kita lapang dada apa tidak menerima amalan sholat ini, perintah sholat ini? Kita patut introspeksi. Ya, dijawab oleh hati kita masing-masing. Ya. Sebab kita yang paling tahu tentang hati kita. Di sini pernyataannya yang jadi ukuran. Ukuran orang yang beriman, orang-orang yang memang ingin berjumpa dengan Allah, orang-orang yang al-khasyun itu siapa? Ternyata dalam ayat seperti itu. Ya kita di mana kira-kira posisinya? Ya. Jadi kata beliau Syaikh Utsaimin ketika menjelaskan ayat di atas, fa ya'ala haula, maka salat bagi mereka-mereka orang yang al-khasyun, orang-orang yang khusyuk, yang mereka yakin akan berjumpa dengan Allah, mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu, salat itu wairu kabirah. Bahkan innaha sahlah yasirah, mudah dan ringan. Ya. Oleh karena ini maka Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Nasa'i dan yang lainnya, juga Imam Al-Hakim. Dalam hadis yang singkat beliau menyatakan bahwa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi kesejukan mataku itu dijadikan ada pada salat. Jadi salat itu menjadi qurratu 'ain bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau qurratu 'ain sih makna bahasa kita apa yang paling dekat? Ya menyejukkan hati, penyejuk hati, menyenangkan jiwa, ya. Menenangkan jiwa, menjadikan jiwa itu lapang. Jadi sholat bagi beliau SAW malah justru seperti itu. Nah kalau kita kebanyakan sholat malah jadi beban barangkali. Lagi datang, lagi pas dagang masalah, lagi rame-ramenya, jam 12 di pasar, tiba-tiba terdengar panggilan azan. Wah azan. Ada wah azan. Jadi seperti ada penyesalan. Wah azan. Atau ada kekesalan. Mestinya alhamdulillah begitu mestinya datang waktu sholat untuk kita beribadah. Tapi mudah diucapkan mungkin berat dilaksanakan. Ya, tapi ini adalah timbangan di sini untuk mengukur diri kita masing-masing. Kita sebenarnya sudah termasuk hamba Allah yang betul-betul berakhlak kepada Allah apa belum? Ya. Maka kemudian fahusnul khuluq ma Allah, maka baiknya akhlak kepada Allah di sini azza wa jalla binisbah li salat dinisbatkan dengan amalan salat. Jadi akhlak yang baik dengan Allah dinisbatkan dengan salat ini bagaimana? Antu adiyaha wa qalbuka munsharihun mutmainnun wa inaka qariratani tafrahu idza kunta mutalabbisan biha wa tandiru idza fata waqtuha. Bila solat al-fajr kunta fi syokin ila solat ila solat duhri. Bila solat duhra kunta fi syokin ila solat al-asri ila akhiriha. Maka berakhlak yang mulia kepada Allah, berakhlak yang baik kepada Allah terkait dengan solat bagaimana? Antu adiyaa wa qalbuka musyarih wa mutmain wa inaka qarirotani. Ialah antu adiyaa, kamu menenekan solat itu wa qalbuka dalam keadaan hatimu itu munsyarih. Apa? Lapang jiwanya. Mutmain. Kemudian tenang jiwanya. Hatinya lapang, hatinya tenang. Ini. Ya. Wa inaka qarirotani. Kemudian kedua matamu qarirotani. Dalam keadaan ada kesejukan. Ya. Ada kesejukan. Ini orang yang berakhlak baik kepada Allah terkait dengan sholat. Hatinya lapang. Hatinya tenang. Ya. Bergembira ketika mampu menunaikan sholat. Tafrahu idza kunta mutalabbisan biha. Kamu kemudian akan bergembira ketika telah mampu melaksanakan sholat itu. Ya. Jadi ketika telah mampu menunaikan sholat, ada kegembiraan. Ya. Di samping hatinya lapang, hatinya tenang. Ya. Kemudian ada kegembiraan. Ya. Kemudian ketika waktu sholat telah berlalu, bagaimana? Wida sholaita al-fajr kunta fi syauqin ila salati dhuhri. Bila kamu telah selesai menunaikan salat fajar, kamu telah selesai salat subuh, bagaimana? Kunta fi syauqin ila salatil ila salati dhuhri. Kamu dalam badan fi syauq. Apa syauq? Ada kerinduan. Ada kerinduan ila salati dhuhri untuk melaksanakan salat zuhur. Ada kerinduan kepada salat zuhur. Maksudnya kapan datangnya waktu zuhur, saya akan segera menyambutnya dengan baik. Nah, coba ini. Kayaknya kita mungkin hanya satu waktu saja mungkin. Jadi kalau begitu maka mestinya kita melihat keterangan di sini karena fi syaukin ila salati dhuhri, ada kerinduan kapan datang waktu zuhur. Berarti dia telah bersiap-siap. Kapan datang waktu azan, dia sudah, bahkan sudah datang. Nah, ini kan sulit ya bagi kita. Coba ada kerinduan. Kalau kerinduan berarti dia segera apa? Akan menyambut. Nah, antum sudah merindukan kedatangan anak, masalah. Yang punya anak jauh. Nah, kemudian menghabari akan datang pulang pada hari Ahad, masalah. Ya, supaya dijemput. Ya sudah, walaupun jauh, siap menjemputnya. Bahkan menjemputnya sebelum datangnya anak, sudah dijemput. Dijemput di stasiun masalah, di Kroya mengalir sini. Ya sudah, sebelum datang anak sudah dijemput di sana, sudah siap-siap menjemputnya. Atau sebaliknya, anak kepada orang tua juga demikian. Orang tuanya lagi merantau atau dari mana? Dari umroh atau dari haji atau dari safar yang jauh. Supaya atau dari kerja sudah berbulan-bulan enggak pulang atau bertantun enggak pulang, anak sepenyebutnya. Sebab fi syauq, ada kerinduan, maka dia akan segera untuk menjemputnya dengan segera. Bahkan sebelum jam dijemput datang sudah nunggu di sana. Nah, kepada salat bagaimana kira-kira di sini? Kalau kata beliau sayyidina rahimahullah di sini, kunta fi syauqin ila salati dhuhri. Setelah sholat subuh selesai, kunta fi syauq. Kamu dalam keadaan ada kerinduan kepada sholat duhur. Kapan datangnya waktu duhur? Akan segera menyambutnya, mestinya. Gimana para santri ini, para tolabah? Ya mudah-mudahan banyak yang bisa seperti ini. Atau semuanya bisa seperti ini. Ini gambaran beliau sesemin. Ya. Wa idza sallaita dhuhra kunta fi syaqqin ila salatil asri. Kemudian setelah datang waktu zuhur, sudah selesai salat zuhur. Kemudian bagaimana? Idza sallaita dhuhra, kamu bila kamu sudah selesai salat zuhur, kunta fi syaqqin ila salatil asri. Engkau dalam keadaan ada kerinduan kepada salat asar. Kapan datang waktu salat asar? Begitu seterusnya. Masih wa salatul asr, kalau kamu sudah selesai salat asar kunta fi syaqqin ila salatil maghrib. Bila kamu telah selesai salat asar, kunta fi syaq, kamu ada kerinduan ila salatil maghrib, kepada salat maghrib. Begitu seterusnya. Ya. Wa salatul maghrib, bila kamu telah selesai salat maghrib, kunta fi syaqqin ila salatil isya. Engkau ada kerinduan kepada datangnya waktu salat isya. Begitu seterusnya. Tiap saat seperti itu. Ini husnul khuluqma Allah binisbah ila sholah. Ini adalah orang yang baik akhlaknya kepada Allah dinisbatkan dengan sholat. Bisa seperti itu. Ya, mestinya kepada yang lain, ya ditimbang seperti itu. Kepada perintah-perintah yang lain. Ya. Hakada. Taiman qalbuka mu'allak bihadhi sholawat. Demikianlah ya, orang yang baik akhlaknya. Daiman qalbuka, hatimu selalu dalam keadaan mu'allakun bihadhi sholawat. Kumantung bahasa Jawanya. Dengan sholat-sholat lima waktu ini. Ya, selalu terkait. Selalu apa namanya, ada kaitan. Selalu ingat. Maksudnya selalu ingat dengan sholat. Ya. Hada la syakka anau min husnul khuluq ma Allah. Yang demikian ini la syakka, tidaklah diragukan bahwa ini termasuk min husnul khuluq, termasuk akhlak yang baik mallah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salat. Ya. Ya, kita di sini bisa mengkias pada diri kita masing-masing, langsung menimbang, membandingkan diri kita masing-masing. Kita sudah seperti itu apa belum terhadap perintah salat ini? Ya. Agaknya justru wallahualam ya, untuk kalangan antum semuanya mudah-mudahan tidak. Pada umumnya salat itu justru jadi beban. Beban berat. Ya. Beban berat. Apalagi kalau salatnya lama. Ya. Salatnya lama. Wah. Salat subuh kalau imamnya sebulan, wah lama sekali, ngantuk umumnya. Malah justru memperberat. Apalagi orang yang apa? Yang punya dagangan pasar, gasik. Salat subuh untuk jamaah enggak sabar. Sebab apa? Lama jamaah. Salat sendiri kan cepat, paling pelannya berapa menit? 2 menit selesai. Oh, 2 rakaat 2 menit selesai. Apalagi bila suratnya Al-Ikhlas dan Al-Kausar. Wah, enggak ada 2 menit selesai. Sebab apa? Cepat-cepat ingin pasar. Umumannya, Pak. Ya. Kalau orang seperti ini dibandingkan atau timbang dengan penjelasan saya di sini masih amat jauh. Masih amat jauh. Ya. Tentang keutamaan salat amat banyak. Amat banyak. Maka pakai bahasa apa namanya? Yuqimus shalah, iqamu as-shalah atau iqamatus shalah. Pakai bahasa menegakkan. Dan menegakkan beda dengan hanya mengerjakan. Menegakkan itu ya sholat sesuai dengan waktunya, sholat sesuai dengan syarat rukunnya, wajibatnya, ya. Kemudian juga sholat terkait dengan asarnya juga. Sholat tepat waktu. Ini juga merupakan perintah dari Allah SWT atau dari Rasulnya. Dan sholat kita harus tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal indallah, ahabilah, maksudnya, ayul amali ahabilallah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kala, beliau SAW menyatakan, as-sholatu liwaktiha. Sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya. Jadi tidak menunda-nunda waktu sholat. Kalau di masjid rata-rata sih tepat waktu insyaallah. Ya. Tapi orang yang tidak berjamaah di masjid kadang mudah menunda-nunda waktu salat. Ini berbahaya. Ya. Berarti dia tidak menjaga salat. Sudah ada bahasan sendiri lah salat tentang salat. Jadi kita tidak menyinggung seluruhnya. Hanya sekedar terkait dengan akhlak. Akhlak kepada Allah Azzawajallah, terkait dengan amalan sholat seperti itu. Ya, kita tinggal mengukur diri kita masing-masing, kita termasuk orang yang sudah baik akhlaknya apa belum kepada Allah Azzawajallah, terkait dengan sholat ini. Dan juga terkait dengan yang lain. Kemudian, itu contoh tentang sholat. Sekira sudah jelas. Wa nadri misalan salisan fil mu'amalat. Dan kita buat contoh yang ketiga, fil mu'amalat dalam hal mu'amalah. Kata beliau rahimahullah mengatakan fil muamalat haramallahu alina riba haramahu tahriman sharihan fil quran wa ahlallahu albay wa harrama riba wa qala fihi faman ja'a ma'adatun min rabbi fa in fandaha walau ma salaf wa amru ila Allah wa man ada wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian kata beliau rahimahullah, kita buat contoh ketiga orang yang berhalak baik kepada Allah ya. Dalam hal muamalah contohnya. Dalam hal muamalah haramallahu alina riba. Allah telah mengharamkan riba kepada kita semuanya. Ya. Dalilnya telah jelas, sharih wa halallal bai' wa harrama riba. Wa halallah, ahallallah, Allah telah menghalalkan apa? Al-bai', jual beli. Wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan apa? Riba. Al-Baqarah ayat 275 insyaallah. Ya. Ayat-ayat riba cukup banyak. mengharamkan riba itu ada tahapan-tahapan, ya. Sampai terakhir kemudian Allah tegaskan bahwa riba adalah haram. Ya. Di antaranya adalah setelah Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika memang kalian menjadi orang beriman. Jadi kalian kalau memang betul-betul imannya benar, maka riba semuanya ditinggalkan. Ya. Kalimatnya wadaku wadaru ma baqiya min riba. Tinggalkan oleh musuh kalian sisa-sisa riba yang ada, tinggalkan semua. Ya. Antum lihat, tafadhol. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 28 apa? Ya, sekitar itulah. Anda lupa ayatnya. Kemudian yang disebut di sini pakai ayat faman jahu ma'idatun, maka barang siapa yang datang kepadanya atau telah datang kepadanya ma'idah min rabbihi, dari Rabb-nya, tentang apa? Tentang riba. Fantaha, maka dia kemudian menghentikan amalan ribanya. Falau masalaf, maka bagi dia apa yang telah lampau. Maksudnya yang sudah berlalu sudahlah. Ya, tinggal bertobat. Wamru ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa. Jadi sudah selesai. Kalau sudah kemudian berhenti taubat, selesai urusannya. Ya, kembalinya kepada Allah. Tetapi waman ada, barang siapa yang tetap mengulang ribanya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk dalam api neraka, hum fiha, yang mereka di dalam neraka khalidun, akan kekal. Ya. Nah, ini termasuk ayat yang barangkali muskilah bagi kita. Sebab riba bukan amalan syirik, bukan amalan kufur. Tapi dalam ayat kau diakhiri dengan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalam api neraka. Bagaimana Pak? Kalau kita melihat penjelasan para ulama terkait dengan ciri-ciri dosa, ya, dosa itu ada dosa yang kecil, menengah, besar, bahkan kemudian lebih besar lagi, yang semuanya dalam bentuk al-kabair, dosa-dosa besar yang bukan syirik. Ya. Di antara al-kabair adalah riba, mencuri, zina, dan seterusnya. Ini al-kabair. Kalau dosa syirik akbar, kufur itikadi sudah kufur. Ya, keluar dari Islam. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, kekal di dalam api neraka. Nah, tapi riba bukan termasuk amalan kufur, amalan syirik. Kok di sini ada ancaman waulaika sabun nar hum fiha khalidun. Bagaimana? Nah, kalau kita melihat sebagian keterangan para ulama, ya, Syaikh juga, Syaikh Dr. Fauzan juga dalam beberapa insyaallah dilihat di syarah kita wasiyah juga disinggung, ya. Bahwa di antara ciri-ciri dosa besar ada ancaman kekal dalam neraka. Padahal itu bukan dosa syirik, bukan dosa kufur etikodi. Nah, seperti di sini riba ternyata diakhiri dengan kalimat khalidun, di dalam api neraka kekal. Berarti ini adalah termasuk dosa yang teramat besar. Ancamannya amat berat. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti dosa besar yang lain yang juga ada ancaman seperti ini. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Dalam ayatnya lain. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Ini juga ulama membahas dengan ada beberapa rincian, kalau enggak salah ada 6 atau 7 rincian tentang ayat ini, atau 7 pendapat tentang ayat ini. Ya. Yang kesimpulannya bahwa dosa yang dosa besar yang ada ancaman khalidina fi jahannam ini adalah termasuk ciri dosa yang teramat besar. Ya. Walaupun mungkin tidak kekal, tapi adalah ancamannya amat dahsyat. Sebab Khalidun, ada yang artikan makasa muksan towilan. Dalam menerjemahkan Khalid, Khalid dan Fiha. Makasa maksud adalah menetap atau tinggal di dalam nar muksan towilan dalam waktu yang panjang. Jadi akhirnya ada yang mengartikan Khalidun itu bukan kekal abadi selama-lamanya, tidak ada masa akhir, tapi makasa muksan towilan, tinggal di dalam neraka dalam waktu yang panjang. Yang panjang. Ya. Ini dosa besar yang bukan syirik kufur, tapi ada ancaman seperti ini. Berarti kalau dia tidak bertobat akan tinggal di dalam jahanam dan waktu yang amat panjang. Berapa tahun wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang namanya jahanam sudahlah, enggak ada bandingannya apalah azab di dunia. Azab dunia yang paling dahsyat apa? Hukuman mati. Yang dalam waktu kebanyakan dipancung atau ditembak. Ditembak dalam waktu beberapa saat dia mati. Dipancung juga sama dalam waktu beberapa saat dia mati. Dibakar di dunia dalam waktu beberapa menit dia akan mati. Padahal api dunia termasuk rendah dibandingkan api neraka. Sebab api dunia dalam hadis hanya 1/70 api neraka. Di antara contoh kekuatan panasnya api neraka. Kita ingat barangkali hadisnya tentang Abu Thalib, ya. Beliau adalah salah satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kelak di yaumil qiyamah. Syafaatnya apa? Beliau ringankan azabnya, tidak dimasukkan dalam jahanam seluruh tubuhnya, tapi hanya telapak kakinya diletakkan padanya, ditempelkan padanya bara api neraka. Dikatakan batasnya adalah yang putih, telapak kaki yang bagian putih-putih itu. Ya, ditempeli bara api neraka, otaknya mendidih. Api dunia ada yang seperti itu? Kayaknya enggak ada, Pak. Jarak kaki sampai otak kan jauh. Tempelkan di telapaknya, otaknya kemudian bisa mendidih. Kan luar biasa. Panas api neraka. Lah kalau masuk ke tubuh, bagaimana kira-kira? Ya kalau cuma satu hari, dua hari, lah sampai bertahun-tahun. Ya kita gak bisa bayangkan. Ya. Na'udzubillah. Lebih-lebih bagi mereka yang syirik akbar. Yang kufur itikadi, sudahlah. Sudah. Ya sudahlah, sengsara selama-lamanya. Di dalam adab jahanam itu, in mati tidak bisa, bunuh diri sudah gak bisa, keluar juga gak bisa, minta keringan ya juga bisa. Sudah, selama-lamanya. Ya antum bisa bayangkan bagaimana kira-kira. Karena kita harus betul-betul jauhkan diri kita dari kesyirikan. Jauhkan diri kita dari kekufuran. Jauhkan diri kita dari kemunafikan. Nifaq itikadi ya. Nifaq itikadi. Ya. Jauhkan itu semua. Nah, abali sampai syirik akbar. Kufur itikadi. Nifaq itikadi. Dosa-dosa besar seperti ini saja ancamannya berat. Ya, riba contohnya termasuk berat. Karena waktu Isa kita sampai titik di sini aja. Fatawa'ada man 'ada ila riba bada an ja'adhu al-ma'idah wa 'alima al-hukma tawa'adahu bil khulud fin nari wa iyadu billah. Beliau kemudian kata Rasulullah rahimahullah ketika menjelaskan ayat di atas, ya. Fatawa'ada, maka Allah Subhanahu beliau mengancam man 'ada, bagi siapa saja yang kembali ila riba, kembali mengamalkan riba. Ya. Kembali makan riba. Kembali muamalah riba. Bada'an ja'adhu al-ma'idah. Setelah sampai ke badannya ma'idah. Ya, setelah datang ke badannya ma'idah. Ayat Quran disampaikan. Hadis Nabi SAW disampaikan. Ya, wa'ilmal hukma. Kemudian mengetahui hukumnya. Hukumnya jelas-jelas haram. Wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Bahkan ada ancaman. Dia akan khalidan fi jahannam. Ya. Sebab Allah menyatakan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kan berat. Barang siapa yang seperti itu, jadi setelah sampai ke badannya nasihat dari Allah dari Rasulullah SAW, melalui para sahabat, melalui para ulama, melalui para asatidah, yang kembalinya kepada mereka para salaf. Wa'alimal hukma, mengetahui hukumnya telah jelas. Maka tawa'adahu bil khulud. Allah mengancamnya dengan al-khulud finnar. Dia akan tinggal di dalam nar dalam waktu yang amat panjang. Wallahu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mu'min, orang yang beriman yang beradab kepada Allah Azza wa Jalla, yakbalu hadzal hukma bin syirahin wa ridha wa taslim. Orang yang beriman yakbal hadzal hukma, akan menerima hukum ini. Hukum riba itu haram. Ya. Bin syirah, dengan hati lapang. Wa ridho, hati ridho, tidak ada kekesalan. Ridho, betul-betul ridho. Tidak ada serah iman-iman. Wa taslim, kemudian siap menerima, pasrah menerima. Tidak ada penolakan sama sekali. Ini orang yang beriman. Ya. Dikira lagi. Wa amma ghairul mu'min, adapun selain orang yang beriman, fa inna la yaqbaluhu wa yadhiqu sadruhu bih. Yatahayyalu alihi binawaili hiyal li'annana na'lam anna fi riba kasfan mutayakinan balisa fi mukhatarah. Adapun orang yang tidak beriman, dia tidak akan menerimanya. Dia akan sempit dadanya untuk menerima hukum riba. Dia akan sempit dadanya untuk meninggalkan riba. Bahkan dia dalam pikirannya, dia tertipu oleh berbagai macam tipu daya dari dirinya. Dengan menyatakan, anana na'lam, kita tahu anna fi riba, bahwa dalam riba itu kasban mutayakinan, ada usaha yang meyakinkan, ada keuntungan yang menjanjikan, yang tidak terlalu capek, ya, oleh safi mukhotoroh, di dalamnya tidak ada resiko kerugian tidak ada, ya. Jadi usahanya meyakinkan, resiko kerugian tidak ada, kan menjanjikan, jadi kan menyenangkan. Itu bayangan dia, orang yang tidak beriman. Lakinnahu fil haqiqah kasbun li syakhsin wa dhulmun akhar, tetapi pada hakikatnya di dalam amal riba tadi kasbun syakhsin, memang keuntungan bagi seseorang atau perorangan, tapi dhulmun lil akhar, tapi kedzaliman bagi yang lain. Ya. Kedzaliman bagi yang lain. Karena maka dengan ini kita harus betul-betul siap ikhlas menerima hukum riba, dan siap ikhlas ridho lapang dada untuk meninggalkan aman riba. Mestinya seperti itu. Karena waktu sudah isya, sementara ini yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa contoh yang disampaikan di sini pada malam hari ini, maksud saya terkait dengan akhlak kepada Allah SWT. Yang pertama, akhlak seorang yang muslim yang baik kepada Allah terkait dengan sholat bagaimana. Yang kedua adalah akhlak seorang muslim kepada Allah terkait dengan riba kita bagaimana. Mudah-mudahan kita ramu sama Allah yang betul-betul beriman kepadanya dengan iman yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.